Pijitin tangannya terus, Lek. Nah, terus. Diam deh, awas, Le. Diam deh, awas, Le. Gituin tangannya terus, Le. Nah, terus. Thank you.